bagi kamu faedah, bagi kamu faedah. Antum tahu ulama yang ambil gambar? Tahu ulama yang ambil gambar? Ada ulama yang besar, sangat besar, yang ambil gambar. Waktu gambarnya waktu putih, putih hitam, belum ada apa warna, tapi ada diambil print. Contoh, ya, Syekh? Nah, bukan sebelum. Syekh Albani tak terima. Syekh Albani dia ambil, tapi Syekh apa? Tak terima. Syekh Albani waktu terima, waktu dia jalan sama Al-Malik Faisal, tahu Malik Faisal? Malik Faisal dia ambil, Syekh Albani diam. Hasbunallah ni'mal wakil. Yang pertama antum tahu Imam Abdul Rahman Muallimi. Tahu Abdul Rahman Muallimi? Itu ustaz Syekh Albani. Abdul Rahman Muallimi rahimahullah ta'ala. Imam Abdul Rahman. Ada ambil dan terima di maktabannya. Setelah itu Al-Imam Syanqiti Muhammad Al-Mukhtar sahib Abu Al-Bayan, Al-Imam Syanqiti Syekhul Islam, ambil dan terima, tidak ada masalah. Lepas itu Syekh Abu Abdul A'la, masmuhu Abu Abdul Awal, Abu Abdul Awal Hamad Al-Ansari, Hamad Al-Ansari terima fatwa Syekhul Uthaymeen Ar-Radd Syekh Mbaz. Itu ulama, ulama ar-ra'i al-awwal, itu ulama yang awal, yang dia buat fatwa sebelum jamaah Islamiyah jadi ada, sebelum hayat kibar ulama, sebelum hayat kibar ulama, sebelum ada hayat kibar ulama, sebelum Imam Abdul Rahman Muallimi itu, sebelum Syekh Mbaz Masih. Antum faham tak faham? Setelah itu antum tahu dari ulama sekarang yang paling besar yang terima Syekh Al-Haidan. Syekh Al-Haidan, Syekh Al-Haidan dari lajnah yang pertama yang ada dalam hayat kibar ulama. Maksudnya, Syekh Al-Haidan masuk lajnah ad-daimah hayat kibar ulama sebelum Syekh Al-Fauzan, sebelum semua ulama ini. Sekarang ulama yang ada sekarang, ha, dia yang nombor tiga generation, apa generation? Generasi tiga dalam hayat kibar ulama. Al-Haidan pertama, Al-Fauzan dua. Mufum. Ada yang cakap Al-Haidan sebelum Syekh bin Baz dalam hayat kibar ulama. Al-Haidan, semua teman-teman Al-Haidan semua meninggal. Dia yang masih apa? Hidup rahmat. Dia cakap dari hari awal sampai sekarang kita terima gambar itu. Itu bukan sama. Ada tafsir syarahnya. Saya mau bagi kamu tahu masalah apa? Masalah apa? Khilaf. Kita tak terima. Kita perkataan itu keluar dari orang yang tak terima mutlak. Saya tak terima apa? Mutlak. Tapi mau bagi kamu tahu itu masalah apa? Khilaf. Cool down. Tahu cool down? Ah? Ha? Apa cool down? Apa? Tenang. Bukan masalah usul Islam. Tak perlu terus menerus muhadarat, durus dan hadis, as-surah di fitnah al-'azim. Tak perlu itu. Yani betul, betul manusia menjadi perleh lebihan sampai menjadi apa? Muharraman, sampai dia guna fatwa ulama untuk hawaniya. Betul. Mufhum ya ikhwani fillah. Sampai kita faham ada banyak manusia yang guna perkataan ulama untuk buat haram. Hatta dari ikhwah salafin tahu. Tak maksudnya kita merubah agama. Menjelaskan al-haq yang betul. An maksud saya mau bagi kamu tahu masalah itu apa? Khilaf. Khilaf antara siapa? Khilaf antara a'immah. Tahu a'immah? A'immah. Dia tak buat jarah untuk ini. Dia tak buat jarah untuk ini. Tapi ikut cara yang betul. Ama ahl hawa-hawa. Mustahil kita merubah agama sebab orang lain guna fatwa ulama sama cara yang batil. Antum faham tak faham? Tak bisa. Wadih. Ini akhir. Jazakumullah khairan.